Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban barakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu taala, pada bab yang sebelumnya telah kita sebutkan bab seputar at-tanjim, ilmu perbintangan, dan yang dimaksud dengan ilmu perbintangan yang dibawakan oleh mereka para ulama dalam kitab tauhid adalah adanya keyakinan sebagian mereka yang beranggapan bahwasanya bintang-bintang tersebut adalah sebagai bertanda terjadinya sesuatu atau sesuatu yang dialami oleh manusia. Sehingga dengan kata lain, sesuatu yang terjadi di alam dunia dianggap oleh sebagian mereka ada keterkaitannya dengan kemunculan bintang-bintang tertentu yang mereka lihat. Sehingga tentu yang demikian pada hakikatnya menyandarkan pada makhluk selain Allah Azza wa Jalla adanya keikutsertaan di dalam menentukan nasib seorang hamba terkait baik dan tidaknya. Maka tentu yang demikian akan mencacati nilai tauhid seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Syekh Ibnu Taimin alaihi rahmatullah beliau menyebutkan keadaan manusia atau keadaan seseorang yang menyandarkan dan mengaitkan terjadinya sesuatu yang dialami oleh seseorang atau dia lihat di alam dunia dengan kemunculan bintang-bintang tertentu terbagi menjadi tiga keadaan yang masing-masing keadaan memiliki hukum yang berbeda antara satu dengan yang lain. Keadaan yang pertama adalah ayya'taqida anna hadhihi an-nujum mu'thiratun fa'ilatun. Bila seseorang meyakini bahwasanya bintang-bintang tersebut itu memberikan pengaruh dan bintang-bintang itulah penyebabnya munculnya bencana, pengaruhnya karena kemunculan bintang ini dan bintang itu. Bahkan meyakini bahwasanya sebab terjadinya bencana tersebut atau kejelekan-kejelekan yang menimpa seseorang adalah karena bintang ini dan bintang itu. Dia tidak menyandarkan terjadinya itu seluruhnya kepada Allah Azza wa Jalla, tapi dia sandarkan kepada bintang-bintang seakan-akan bintang itulah penyebabnya. Bintang itulah yang menentukan dan menyebabkan terjadinya kejadian tersebut. Falhasil beliau menyebutkan bima'na annaha hiyallati takhluqul hawaditha wasyurur. Dengan makna bahwasanya bintang-bintang tersebut itulah yang menciptakan kejadian-kejadian dan kejelekan-kejelekan yang menimpa manusia. Fahadza syirkun akbar, maka hukumnya adalah syirik besar. Seseorang meyakini dia mendapatkan kelancaran rizki disebabkan karena munculnya bintang ini bertepatan dengan bintang ini, maka akan menyebabkan dia terjatuh ke dalam syirik besar. Atau seorang mengaitkan adanya gunung meletus atau turunnya wabah, bencana dan yang semisalnya disebabkan karena ada bintang ini dan bintang itu, ini juga sama hukumnya adalah syirik besar. Alasannya belum menyebutkan li'anna man idda'a anna ma'allahi khaliqan. Karena seseorang yang mengaku bahwasanya ada bersama Allah pencipta yang lain, pencipta di sini tidak yang dimaksudkan menciptakan manusia, menciptakan makhluk, tapi masuk pula di dalamnya adalah menciptakan terjadinya sesuatu, mengakibatkan kemunculan sesuatu. Ini juga sama, termasuk dari makna khalik, yang menciptakan, yang mengadakan. Seseorang yang mengaku bahwasanya ada selain Allah atau bersama Allah pencipta sesuatu tersebut, fahuwa musyrikun syirkan akbar, maka hukumnya adalah syirik besar. Fahadza ja'lul makhluqil musakhkhar khaliqan wa musakhira, karena dia telah menjadikan makhluk yang makhluk tersebut adalah makhluk yang diatur oleh Allah Azza wa Jalla sebagai pencipta, pengada, penyebab yang mengatur terjadinya sesuatu. Ini tentu menjadikan adanya tandingan sekutu dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan ini saja kita bisa memahami bahwasanya syirik besar memiliki berbagai macam jenis dan macam yang beraneka ragam. Tidak hanya terkhusus kepada mereka orang-orang yang berdoa kepada berhala, berdoa kepada pohon, melakukan penyembelihan dia berikan kepada laut, kepada sungai. Namun termasuk dari syirik ketika seseorang menyandarkan terjadinya sesuatu atau akibat dari adanya sesuatu dengan makhluk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bintang adalah makhluk ciptaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Keberadaannya dari sisi letaknya di mana, Allah yang mengaturnya. Bahkan terkadang bintang tersebut redup, tidak lagi muncul, Allah juga yang menakdirkannya. Sehingga seseorang ketika menyandarkan sesuatu kepada makhluk selain Allah akan mengakibatkan dia terjatuh ke dalam syirik besar tersebut. Wal'iyadu billah. Nah, yang semakna dengan ini adalah dengan ramai dan menyebarnya berita-berita ramalan terkait gugus-gugus bintang. Si fulan akan diramalkan demikian di bulan ini. Bila dia mengaitkan kelancaran rezekinya disebabkan karena gugus bintang tersebut, bila dia meyakini bahwasanya gugus bintang itulah yang mengakibatkan dia mendapatkan ini dan itu, maka hukumnya sama dengan apa yang tadi kita sebutkan. Ia telah terjatuh ke dalam syirik besar dan wajib baginya bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih, man laqiyallah yushrik bihi syai'an dakhalan nar, wa man laqiyahu lam yushrik bihi syai'an dakhalal jannah. Barang siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan melakukan kesyirikan kepada Allah dengan sesuatu, maka dia masuk ke neraka jahannam. Dan barang siapa yang berjumpa dengan Allah dia tidak melakukan kesyirikan kepada Allah dengan sesuatu apapun, maka dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam al-jannah. Sehingga sering kita mendengarkan bahwasanya tiket kunci seseorang bisa membuka pintu surga dan masuk ke surga Allah Azza wa Jalla adalah kalimat La ilaha illallah, yang dikenal dengan kalimat tauhid, yang dengan kalimat tersebut seorang meyakini bahwasanya Allah satu-satunya zat yang dia sembah. Sebagaimana dia meyakini bahwasanya Allah Azza wa Jalla zat yang mengaturnya dan menentukan nasibnya baik-baik atau buruk hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan ini meningkatkan nilai tawakal dia kepada Allah Azza wa Jalla. Seluruh sebab yang dia lakukan, dia yakini itu semua adalah sebagai sebab yang menentukannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sakit, dia yakin yang menyembuhkannya adalah Allah. Yang dia lakukan adalah sebagai sebab semata, yang dengannya dia menelan obat, yang dengannya dia melakukan terapi, yang dengannya dia kontrol rutin mendatangi rumah sakit, konsul ke berbagai macam jenis dokter karena penyakitnya yang beraneka ragam. Ia yakini itu semuanya adalah sebagai sebab yang dengannya Allah akan bisa memberikan kepada dirinya kebaikan dan kebaikan. Karena takdir Allah Azza wa Jalla itu ada dan muncul disebabkan karena adanya sebab yang dengannya dilakukan oleh seorang hamba. Nah, seorang kenyang, kalau dia ingin kenyang, dia harus menggunakan sebab, dengannya dia makan. Seorang tidak bisa makan kecuali dengan dia bekerja. Sehingga bila semuanya diyakini itu sebagai sebab, maka akan menimbulkan rasa syukurnya kepada Allah Azza wa Jalla dan sabarnya dirinya di dalam menghadapi ujian-ujian Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini jenis yang pertama. Kemudian yang kedua kata beliau, wa ayyaj'alaha sababan yad'i bihi 'ilmal ghaib. Bila bintang-bintang tersebut dia jadikan sebagai sebab. Sebagai sebab yang dengannya dia bisa mengaitkan adanya ilmu ghaib, sesuatu yang akan terjadi menimpa makhluk. Nah, sehingga dia jadikan itu sebagai sebab semata yang dengannya akhirnya dia bisa mengetahui perkara-perkara yang gaib. Berarti kalau demikian lebih identik ke peramalan. Dengan adanya bintang ini maka bisa diramalkan akan terjadi demikian dan demikian. Padahal apa yang dia sampaikan terkait kejadiannya tersebut sesuatu yang gaib, yang belum terjadi dan tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Allah berfirman, tidak ada seorang pun di antara manusia yang mengetahui apa yang akan dilakukan dirinya sendiri di hari esoknya. Untuk bisa memprediksi dan memastikan apa yang dia lakukan di hari esok saja, seseorang tidak bisa melakukannya. Allah nafikan dalam ayat tersebut. Apalagi memprediksi dan memastikan sesuatu yang menimpa orang lain. Apalagi memastikan sesuatu yang menimpa masyarakat dan umat manusia secara umum. Terjadinya musibah bencana di tempat si fulan, di tempat ini dan di tempat itu. Akan terjadi demikian dan demikian karena munculnya bintang ini dan bintang itu. Ini macam yang kedua ada di antara keadaan manusia yang demikian. Fayastadillu biharakatiha wa tanaqqulatiha wa taghayyuratiha. Orang ini berdalil dengan pergerakan-pergerakan bintang. Kalau bintang ini bergerak ke arah selatan, maka berarti tafsirnya demikian. Kalau bintang ini bergerak ke arah timur, maka berarti terjadinya akan demikian dan demikian. Watana kulatiha, bahkan berpindah-pindahnya bintang. Yang seharusnya di sini, yang di sini, ternyata berubah. Yang di sini sebelah sini, yang sini sebelah sini. Ada perubahan. Wataghayyuratiha, adanya perubahan pada peletakan bintang-bintang tersebut. Sehingga dia mengaitkan sayakunu kaza wa kaza, akan terjadi demikian dan demikian disebabkan karena bintang ini yang seharusnya berada di tempat ini ternyata berubah ke posisi demikian dan demikian. Nah, sehingga secara kesimpulan untuk keadaan yang kedua tersebut, bila dengannya dia menjadikannya sebagai wasilah, yang dengannya dia bisa menyingkap perkara-perkara yang gaib, yang dengannya dia bisa mengklaim terjadinya sesuatu yang akan datang, sesuatu yang belum terjadi, maka tentu mengaku dan mengklaim terjadinya sesuatu yang akan datang yang bersifat ghaib adalah kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul la ya'lamul ghaiba illallah, katakanlah tidak ada yang mengetahui perkara yang ghaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan termasuk sebab dari sebab-sebab ar-ridda, seseorang murtad keluar dari Islam adalah dengan dia mengakui bahwasanya dia telah mengetahui perkara-perkara yang ghaib yang belum terjadi. Baik sifatnya yang belum terjadi menimpa seseorang, dia bisa memprediksinya akan menimpa dirimu di bulan sekian, demikian dan demikian. Ataukah perkara yang belum terjadi menimpa sekelompok manusia di masyarakat ini, nantinya akan terjadi demikian dan demikian. Di negara ini akan terjadi demikian dan demikian. Karena kemunculan bintang ini dan bintang itu, maka yang demikian adalah kekufuran dan akan bisa mengeluarkan dirinya dari al-Islam. Wal-iyadzubillah. Karena secara tegas Allah mengatakan qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah, katakanlah tidak ada yang mengetahui siapapun yang ada di langit dan yang di bumi ini perkara yang ghaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah nafikan yang di langit, artinya adalah para malaikat-malaikat Allah yang mulia. Para malaikat Allah yang mulia saja yang ada di langit dekat dengan Allah Azza wa Jalla tidak mengetahui perkara yang ghaib, apalagi manusia yang berada di bumi. Nah, tentu yang demikian adalah sesuatu yang hakikatnya mendustakan Al-Qur'anul Karim. Kemudian yang ketiga, ayya'taqidaha sababan lihudutsil khairi wasyarr. Bila seseorang meyakininya sebagai sebab yang dengannya Allah Azza wa Jalla menciptakan kebaikan dan menciptakan mengadakan keburukan. Berarti dia masih meyakini Allah Azza wa Jalla yang menentukannya, Allah Azza wa Jalla yang menciptakannya dan mengaturnya. Namun dia salah terkait menjadikan bintang ini sebagai sebab terjadinya sesuatu tersebut. Maka yang demikian belum menyebutkan fahadha syirkun azghar, maka yang demikian hukumnya adalah syirik kecil. Pembahasannya sama seperti yang kemarin dahulu kita sebutkan, ketika seseorang menjadikan sesuatu yang secara syariat bukan sebab dan secara hukum adat istiadat manusia tidak mengatakan itu sebagai sebab, kemudian dijadikan sebagai sebab yang dengannya Allah akan menakdirkan, akan menentukan untuk orangnya demikian dan demikian, maka hukumnya tidak sampai kepada syirik besar, tapi pada tahapan syirik kecil yang juga wajib baginya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti seseorang memakai cincin, dia meyakini ini sebagai sebab yang dengannya Allah melancarkan rezekinya. Atau seperti seseorang dia mengenakan ikatan-ikatan di tangannya, dia meyakini dengan ikatan inilah Allah menghendaki nantinya dia akan mendapatkan kesembuhan, maka yang seperti ini hukumnya juga sama, syirik kecil tidak sampai pada tingkatan syirik akbar, syirik yang besar, dan wajib pula baginya bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan dilihat dari kecilnya syirik, tapi dilihat dari nama yang pertama, itu adalah perbuatan kesyirikan di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan sekecil apapun dosa syirik, masih lebih besar dan berat di sisi Allah Azza wa Jalla dibandingkan seseorang melakukan dosa-dosa yang besar. Tingkatan dosa bertahap dan berbeda-beda, ada yang sampai pada tingkatan kabair, dan yang paling besarnya adalah sampai pada tingkatan syirik. kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Karena itulah disebutkan di dalam hadis, ketika putra Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibrahim wafat meninggal dunia, maka terjadilah gerhana. Sampai akhirnya masyarakat kaum muslimin yang ketika itu masih dekat dengan masa jahiliyah beranggapan bahwasanya terjadinya gerhana tersebut disebabkan karena meninggalnya, wafatnya putra Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan yang demikian karena termasuk dari keyakinan-keyakinan jahiliyah, adanya gerhana disebabkan karena kematian seseorang atau lahirnya seseorang yang besar, yang mulia, tinggi derajatnya di sisi Allah tabaraka wa ta'ala, terjadi gerhana, ya kan? Keyakinan yang seperti ini secara bertahap hakikatnya juga sebetulnya dikemas oleh mereka orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, dipertontonkan ke abna al-muslimin, anak-anak kaum muslimin melalui perfilman, ya kan? Terjadi gerhana, oh lahirnya sosok ini dan itu. Nah, terjadi gerhana karena meninggal sosok ini, tiba-tiba langit menjadi hitam. Nah, ya kan, ini kebiasaan jahiliyah yang diselisih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adanya gerhana dikaitkan dengan terjadinya sesuatu yang ada di dunia, ini syirik besar, bisa murtad, bisa sampai pada tingkatan syirik sesuai dengan rincian yang tadi telah kita sebutkan ulasannya. Karena itulah di hari wafatnya Ibrahim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah yukhawifullahu biha ibadah." Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jal, yang Allah dengannya menakut-nakuti hamba-hambanya. Tidak terjadi disebabkan karena meninggalnya si fulan atau lahirnya si fulan, tapi itu semuanya adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Sehingga di dalam Islam, seseorang ketika melihat gerhana dianjurkan untuk bersegera mendatangi masjid, dia melakukan salat khusuf, salat gerhana, dan memperbesar rasa takutnya kepada Allah Azza wa Jal, karena dia mengkhawatirkan gerhana tersebut adalah sebagai bertanda Allah Azza wa Jalla akan menakdirkan sesuatu, akan menetapkan sesuatu, sehingga dia teringat dengan azab Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Ini yang dianjurkan di dalam al-Islam, seorang bersegera ke masjid berdoa, berlindung kepada Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Alamin. Tayyib, di dalam bab ini kemarin telah kita sebutkan pembahasan seputar manazilul qamar, hukum seseorang mempelajari manazilul qamar, lokasi dan tempat yang berbeda-beda pada bulan. Terkadang bulan dia berada di atas kepala kita, terkadang pada satu waktu dia melenceng agak ke arah selatan, agak ke arah timur. Berbeda-beda posisinya. Dikatakan oleh beliau bahwasanya Imam Qatadah membenci seseorang mempelajari manazilul qamar. Dan bila kita melihat dan membaca kitab-kitab para salaf, para ulama terdahulu, ketika mereka mengatakan ini makruh, ini sesuatu yang dibenci oleh Imam Sifulan, Imam Sifulan membenci perkara demikian dan demikian, maka yang dimaksud oleh mereka para salaf dari kata makruh tersebut adalah at-tahrim. Sesuatu itu adalah sesuatu yang diharamkan dan wajib bagi setiap muslim untuk meninggalkan perkara tersebut. Ini pula yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Isra, Ketika Allah menyebutkan beberapa perintah-perintah, di antaranya perintah untuk bertauhid, tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian pula disebutkan di sana larangan-larangan Allah. Tidak bolehnya seseorang membunuh jiwa tanpa hak. Tidak dibolehnya seseorang melakukan perbuatan zina. Dan beberapa perkara-perkara yang lain yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah tutup dengan firman-Nya, "Kullu dzalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha." Seluruh apa yang tadi disebutkan di sisi Rabb-mu adalah sesuatu yang makruh, yang dibenci. Makruh di sini artinya adalah haram. Makruh di sini artinya adalah perbuatan dosa yang wajib bagi seorang muslim untuk bertobat kepada Allah dan menjauhinya. Makruha. Allah sebutkan perbuatan dosa-dosa tersebut dengan lafaz makruh. Dan inilah yang diucapkan oleh para salaf terdahulu ketika mengomentari satu perbuatan. Bila itu adalah perbuatan dosa, mereka sebutkan dengan lafaz makruh. Nah. Walam yurakhis Ibnu Uyainah, dan al-imam Ibnu Uyainah tidak memberikan rukhsah untuk seseorang mempelajari perubahan letak bulan purnama. Sebagian di antara para salaf, Imam Muhammad Ishaq bin Rahuyah merukhsahkan dan membolehkan seseorang mempelajari perubahan letak bulan tersebut. Namun secara kesimpulan dari khilaf yang terjadi di antara mereka para salaf, semuanya kembali kepada masalah yang kemarin kita sebutkan terkait hukum mempelajari ilmu nujum, ilmu perbintangan. Kalau yang dimaksudkan padanya ilmu ta'thir, ilmu mengaitkan terjadinya sesuatu yang menimpa makhluk dengan adanya bintang dan kemunculan bintang-bintang tertentu, maka hukumnya adalah syirik. Perbuatan dosa yang diharamkan, dilarang di dalam Islam. Namun kalau yang dimaksudkan adalah untuk mempermudah seseorang menentukan arah, demikian pula kiblat sholatnya, maka yang demikian dibolehkan. Dan atas hal inilah Allah sebutkan dalam Al-Quran, "Wabin najmi hum yahtadun," dan dengan bintang mereka menjadikannya sebagai petunjuk. Yang dimaksud yahtadun, petunjuk di dalam ayat ini, maknanya adalah petunjuk untuk menentukan arah terkait safar mereka di padang pasir ataukah di tengah lautan dalam keadaan mereka tidak mengetahui arah kemana jalan pulangnya. Maka mereka melihat ke bintang yang ada di langit, kemudian mereka bisa mengaitkan kalau ingin pulang berarti harus menempuh jalur yang ini, jalur yang ini, karena bintang tersebut menentukan arah perjalanan mereka. Nah, disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah berfirman, "Wa yaj'aluna rizqakum annakum tukadzibun." Allah Azza wa Jalla mengkhabarkan keadaan orang-orang musyrikin jahiliyah. Allah sebutkan, dan kalian menjadikan rizki-rizki kalian yang kalian sendiri mengingkarinya. Wa yaj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Arti di dalam ayat ini maknanya adalah mereka, masyarakat jahiliyah, beranggapan bahwasanya rizki-rizki yang mereka dapatkan adalah disebabkan karena adanya bintang ini dan bintang itu. Karena mereka meyakini turunnya hujan sebagai bertanda berkah dan rizki untuk mereka, bukan mereka sandarkan kepada Allah Azza wa Jalla, tapi karena kemunculan bintang-bintang tertentu yang mereka lihat di malam harinya. Sehingga mereka pada hakikatnya meyakini Allah yang memberikan rizki kepada mereka. Karena disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran, ketika mereka ditanya, siapa yang menciptakan ini, siapa yang mengatur urusan makhluk-makhluknya, mereka mengatakan Allah Azza wa Jalla. Namun terkait masalah rizki yang seharusnya mereka nisbatkan kepada Allah Azza wa Jal, mereka menyandarkannya kepada bintang-bintang yang mereka lihat di malam harinya. Hujan ini disebabkan karena adanya bintang ini. Mereka lupa bahwasanya Allah yang memberikan kepada mereka rizkinya. Nah, tayyib, sekarang kita akan masuk ke penjelasan Syekh Abdul Rahman bin Nasir Asy'di alaihi rahmatullah. Adapun terkait hadis yang kemarin kita sebutkan dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsatun la yudkhiluna al-jannah." Ada tiga kriteria manusia yang mereka tidak akan masuk ke dalam al-jannah. Yang pertama, mudminul khamar, seorang yang kecanduan minum khamar. Seorang yang apa? Kecanduan minum khamar. Pemabuk. Naam. Waqati'ur rahim, dan seorang yang memutus hubungan kerabat dengan saudaranya. Dia putus hubungan kerabat dengan adiknya, tidak dia datangi, tidak dia akui itu sebagai adiknya atau pamannya atau keluarganya yang lainnya. Ini juga termasuk dari dosa besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan syahidnya adalah wa musaddiqun bisihri, membenarkan ilmu sihir. Dimasukkan pembahasan seputar musaddiqun bisihri dalam bab ilmu tanjim karena adanya hadis bahwasanya ilmu perbintangan ini termasuk dari cabang ilmu sihir. Man iqtabasa syu'batan minan nujum faqad iqtabasa syu'batan minas sihri. Barang siapa yang mempelajari salah satu cabang dari ilmu perbintangan, hakikatnya yang dia pelajari adalah ilmu sihir. Artinya bila seorang muslim tahu bahwasanya sihir adalah perbuatan yang dilarang di dalam Islam, bisa mengakibatkan dia kufur keluar dari Islam, maka demikian pula dengan ilmu perbintangan. Kalau dia pelajari, dia ingin melihat sejauh mana ramalannya. Dia mulai buka perubahan gugus-gugus bintang berikut juga dengan nama-namanya. Bintang ini harusnya di sana, bintang ini harusnya di sini. Ketika di bulan ini munculnya di sebelah sana, berarti bertanda demikian dan demikian. Kemudian dikaitkan dengan bulan kelahiran seseorang. Kalau bulan ini berarti dia bintangnya ini, di bulan ini ternyata bintangnya letaknya posisinya di sini, berarti nantinya akan menimpa dirinya demikian dan demikian. Ini hakikatnya hukumnya sama dengan ilmu sihir yang haram dan termasuk dosa besar, bahkan bisa mengakibatkan seseorang keluar dari al-Islam. Kita bacakan penjelasan Syekh Abdul Rahman bin Nasir Asy'di alaihi rahmatullah. At-tanjimu naw'ani, ilmu perbintangan itu ada dua macam. Ilmu ta'thir, ilmu at-ta'thir, seperti yang tadi kita sebutkan. Wa huwal istidlalu bil ahwalil falikiyah 'alal hawaditsil kauniyah, yaitu seseorang mengambil petunjuk dengan keadaan-keadaan sesuatu yang ada di langit, bintang dan yang semisalnya. Kemudian dia kaitkan dengan terjadinya kejadian-kejadian yang menimpa makhluk. Fahadza batilun, maka ini adalah satu perkara yang batil. Wa da'wa limusyarakatillahi fi ilmil ghaib, dan termasuk dari pengakuan adanya makhluk yang ikut serta mengetahui perkara-perkara yang gaib selain Allah Subhanahu wa taala. Alladzin farada bihi, yang hakikatnya Allah adalah satu-satunya zat yang mengetahui perkara-perkara tersebut. Au tasdiqun liman idda'a dzalik, ataukah minimalnya seseorang akan membenarkan orang lain yang mengakui hal tersebut. Fahadha yunafi tauhid lima fihi min hadhihi da'wal batilah, maka yang seperti ini akan menafikan tauhid disebabkan karena adanya pengakuan-pengakuan yang batil. Menimpa dirinya demikian karena adanya bintang ini dan bintang ini, akan terjadi demikian karena kemunculan bintang ini dan bintang itu. Walima fi min ta'alluqil qalbi bighairillah, dan demikian pula hakikatnya seseorang menggantungkan hatinya dengan selain Allah tabaraka wa ta'ala. Walima fihi min fasadil aql, di dalamnya juga menimbulkan kerusakan akal seseorang. Li'anna suluka at-turuqil batilah wa tasdiqiha min mufsidatil uquli wal adyan, karena menempuh jalan-jalan kebatilan kemudian dia membenarkannya adalah termasuk perkara-perkara yang bisa menimbulkan kerusakan-kerusakan akal pikiran, demikian pula agama-agama seseorang. Karena itulah disebutkan di dalam Al-Quran sekian banyak ayat Allah katakan bahwasanya mereka la ya'qilun, orang-orang kafir adalah orang-orang yang tidak berakal karena mereka tidak bisa mengambil petunjuk dengan sesuatu yang mereka lihat untuk menetapkan keberadaan Allah Azza wa Jalla. Tidak bisa mengambil sesuatu yang mereka lihat sebagai petunjuk yang dengannya mengakibatkan mereka tunduk kepada Allah dan beriman kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Padahal itu adalah satu kewajiban yang wajib dilakukan oleh seseorang. Bukan maknanya mereka tidak berakal artinya adalah majnun, gila, seorang yang idiot, tidak. Tapi karena mereka tidak bisa menggunakan akalnya untuk mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang seperti ini juga akan terkena pula kepada mereka orang-orang yang mempelajari ilmu perbintangan dalam bab at-ta'thir. An-naw'u thani, dan macam yang kedua, ilmu tasyir, wa huwa al-istidlalu bisyamsi wal qamari wal kawakib ala al-qiblati wal awqati wal jihad. Ilmu tasyir, yaitu ilmu yang dengannya seseorang mengaitkan dengan matahari, dengan bulan, dengan bintang untuk menentukan arah kiblatnya. Demikian pula waktu-waktu sholat, demikian pula arah-arah. Wa hadha an-naw'u la ba'sa bihi, dan jenis yang seperti ini hukumnya adalah la ba'sa bihi, perkara yang mubah, dibolehkan di dalam Islam. Bal katsirun minhu nafi'un, bahkan kebanyakan dari ilmu yang seperti ini adalah sesuatu yang bermanfaat, akan bisa menyelamatkan seseorang di tengah jalan sehingga dia bisa pulang ke kampungnya. Akan memudahkan seseorang ketika datang waktu sholat untuk dia menghadap ke arah kiblat. Kalau matahari muncul dari sana berarti kiblatnya ke arah sini, ya kan? Kalau matahari tenggelam ke arah sana berarti kiblatnya ke sebelah sini. Jelas dia bisa menentukan arah kiblat, membantu dirinya menunaikan kewajiban yang Allah bebankan atasnya. Nah, ini perkara yang bermanfaat. Wa qad hatha alaihi syari', dan bahkan syariat memotivasi seseorang atasnya. Idza kana wasilatan ila ma'rifati awqati al-ibadat aw ila al-ihtida' bihi fil jihad, bila dia mempelajari ilmu-ilmu tersebut untuk mengetahui waktu-waktu kapan kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Puasa Ramadan, ya kan, kita dianjurkan di dalam Islam untuk melihat hilal, sehingga mengaitkan kemunculan bulan adalah sebagai bertanda waktu kita beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Awil ihtidai bihi wil jihad, ataukah mengambilnya sebagai arah mata angin untuk kemudian seseorang bisa kembali ke kampungnya. Ini semuanya adalah perkara yang dibolehkan. Fayajibu tafriqu baina ma naha anhu syari' wa haramahu, sehingga wajib bagi seseorang untuk bisa membedakan antara perkara yang diharamkan di dalam syariat dan perkara yang dibolehkan. Di antaranya adalah terkait mempelajari ilmu-ilmu perbintangan. Ada yang boleh, mubah, dan ada yang haram. Wa baina ma abahu aw istahabbahu aw aujabahu. antara yang dibolehkan dan disunahkan dan yang diwajibkan. Fal awwalu huwal munafi tauhid duna tsani, sehingga macam yang pertama itulah yang akan menafikan tauhid, bukan yang kedua. Sehingga tidak bisa seseorang menjadikan permasalahan yang kedua sebagai sebab bolehnya dia mempelajari ilmu at-ta'thir. Wallahu a'lamu bishawab. Ini sedikit yang bisa saya sampaikan di pembahasan pada malam hari ini. Wal'afu minkum wa akhru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.